Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Saudaraku sekalian hadirin jamaah kajian ilmiah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah taala kembali melanjutkan keterangan yang telah kita ambil sebelumnya berkaitan dengan akidah Islamiyah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari kitab Min Usul Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian pula Yahudi, kalau kita melihat sejarah awal mereka, bencinya mereka terhadap kaum muslimin dan keinginan mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka apa yang kita dapati pada hari ini dari perbuatan mereka dan nantinya di hari kemudian, di hari-hari akhir, nampak bagi kita bahwa mereka juga adalah cukup bagi kita kejelekan mereka dengan kekufuran mereka kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya terhadap agama ini. Ketika kita melihat pokok mereka, maka pada awalnya mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian Allah tabaraka wa taala, karena Allah yang menjaga agama ini, Allah subhanahu menerangkan dan menjelaskan kejelekan dan kebobrokan mereka seperti apa yang Allah abadikan pula dalam ayatnya. Wa qalat ta'ifah min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wa quru akhirahu la'allahum irji'un. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72, Allah mengatakan dengan firman-Nya, dan sekelompok dari ahli kitab yaitu Yahudi, mereka hendak menipu Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Mereka mengatakan kepada sesama mereka bahwa, ayo kita kalau ketemu dengan kaum mukminin kita beriman. Beriman tapi tidak seterusnya. Beriman pada awalnya saja, pada pagi harinya saja. Tetapi nanti di akhirnya kita kembali kepada kekufuran. Nanti pada sore harinya kita kembali kubur. Sebagaimana dikatakan, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, namun di sore harinya menjadi kafir kembali. Ini semua tujuannya agar mereka mukminun yang melihat keadaan kita juga ikut menjadi kafir. Karena ketika kita mukmin, mereka melihat kita mendapatkan agama mereka dengan benar. Tetapi ketika kita kafir, kemudian mereka melihat, kok bisa tadinya beriman lantas sekarang kafir, tentunya ada sesuatu dengan agama ini, tentunya ada masalah dengan agama ini. Kalau demikian, kita harus mengikuti mereka, atau paling tidak kita coba melihat dan meragukan agama kita ini. Karena tidak mungkin mereka masuk kemudian mereka keluar. Ini tipu daya. Namun apa yang mereka lakukan orang Yahudi ini, lam tanjah al-khittah, lam tanjah. Mereka tidak berhasil. Allah subhanahu wa ta'ala kasyafaha wa faddahaha. Allah tabaraka wa ta'ala membuka apa yang diinginkan dari kejelekan dan keburukan mereka, membongkar apa yang diinginkan dari kejelekan mereka. Dan tidak terjadi. Kaum mukminin tetap kokoh, kaum mukminin tetap kuat, tidak tergoyahkan dengan agamanya, dan mengimani seterusnya nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Yahudi ketika merasa tidak berhasil dengan perbuatan mereka, mereka pun mengupayakan jalan yang berikutnya, rencana yang kedua. Sehingga dengan rencana demi rencana ini, maka ketahuilah, kita katakan di sini, orang-orang Yahudi memiliki makar terhadap agama ini yang tidak kenal pantang menyerah sampai akhir zaman nanti. Maka kita tentunya menghadapi mereka tidak pernah lalai dan lengah. Karena mereka tidak punya sifat futur. Sifat putus asa untuk melenyapkan dan menghancurkan agama ini. Seperti apa yang kita lihat setelah sebelumnya mereka tidak bisa untuk mengajak kaum mukminin keluar dari agama Allah, maka mereka melakukan langkah yang berikutnya. Hawalu qala rahimah qala hafizahullah hawalu marra thaniyah fa akhadhu yudzakkirun al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-islam. Mereka pun melakukan trik yang berikutnya, makar yang berikutnya. Mereka mencoba mengingatkan kaum Ansar dari apa yang telah terjadi sebelumnya di antara mereka, dari suku Aus dan suku Khazraj. Suku apa? Sahabat Ansar dulunya mereka berperang antara sesama mereka ketika masih diliputi semangat jahiliyah, fanatisme kesukuan asobia, yaitu Aus. Sebagian mereka dari suku Aus dan yaitu yang lainnya sebagian lagi dari suku apa? Khazraj. Mereka berperang sampai ratusan tahun, 100 lebih. Peperangan antara dua suku ini, sama-sama suku asli Madinah. Lantas kemudian datanglah Islam, menjadikan mereka kemudian bersaudara. Yang tadinya saling memusuhi, bersaudara di atas keimanan. Maka Yahudi yang mengenal mereka, karena Yahudi juga dari kalangan orang-orang Madinah, di antara Yahudi ada yang bersekutu dengan Aus. Di antara Yahudi ada yang bersekutu dengan Khazraj. Mereka mengenal sejarah. Karenanya mereka berupaya untuk kembali menghidup-hidupkan semangat jahiliyah ini di tengah-tengah kaum mukminin Al-Ansar. Bahwa Khazraj dulu pernah memerangi mereka loh. Dan bahwa Aus pernah memerangi mereka. Diprovokasi. Agar supaya dua suku yang tadinya saling memerangi ini kembali saling memerangi. Tipu daya memporak-porandakan dengan mengadu domba. Mengadu domba. Tapi kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tentunya menjaga kaum mukminin, menjaga mereka, karena di tengah-tengah mereka ada Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semangat fanatisme kesukuan yang sebelumnya telah terjadi peperangan ini pun tidak bisa diangkat dan tidak bisa dikobarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin dalam surah Ali Imran ayat yang ke 100. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau mengikuti ahli kitab, yaitu Yahudi, kalian mau mengikuti mereka, kalian tidak akan selamat. Ya rubbukum an dinikum. Mereka akan memurtadkan kalian dari agama kalian yang sebelumnya kalian telah beriman, mengenal nikmatnya Islam, dipersaudarakan satu dengan yang lain, dan yang namanya persaudaraan di atas keimanan itu nikmat yang besar. Kalau kalian mengikuti mereka, bukan hanya kalian berperang, kalian jadi murtad. Karena mereka tidak menginginkan kalian berislam. Yaruddukum an dinikum kafirin. Mereka akan mengeluarkan kalian dari agama kalian ba'da imanikum, setelah kalian sebelumnya beriman, menjadi orang-orang yang mengkafiri, mengkufuri Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan hal tersebut, selamatlah mereka, selamatlah kaum mukminin, kaum muslimin. Demikian Allah jaga. Dan mereka pun masih menjadi mukmin, muslim yang satu bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun di sini kita ambil dan petik faedah bahwa cara-cara mengadu domba, cara-cara memecah belah umat ini, itu adalah cara yang pertama kali diinginkan oleh Yahudi kepada umat ini. Dan cara tersebut, cara yang dalam tinjauan mereka Yahudi, dan itu ternyata juga berhasil di sebagian yang lain. Dalam tinjauan Yahudi itu memberikan hasil yang cukup. Hasil yang cukup. Hingga apa yang ada pada hari ini, dari perpecahan umat, dari perselisihan umat, apa yang kita dapati dari pertikaian, perselisihan, perpecahan umat pada hari ini, ketahuilah itu tidak lepas dari makarnya siapa? Makarnya Yahudi. Maka para ulama mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa apa yang kita dapatkan dari Hizbiyah hari ini, kata beliau rahimahullah, apa yang kita dapatkan dari Hizbiyah hari ini, tidak lain di belakangnya adalah Yahudi. Apa yang kita dapatkan dari Hizbiyah hari ini, tidak lain di belakangnya adalah Yahudi. Karena Yahudilah yang ingin memecah belah umat ini. Didatangkanlah oleh Yahudi Hizbiyah. Karena itu, kita tidak boleh mengikuti Hizbiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian kaum mukminin, berpeganglah dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Dia akan memecah belah kalian. akan memecah belah kalian. Maka coba kita sebutkan hizbiyah mana saja. Maka kita akan dapatkan di belakangnya Yahudi. Di belakangnya Yahudi. Dari berbagai macam hizbiyah yang ada, maka di belakangnya Yahudi. Dialah yang pertama kali ingin memecah belah umat ini. Dengan fanatisme kesukuan yang dia hidupkan dan dia propagandakan kepada Aus dan Khazraj, namun tidak berhasil. Tapi itu terus mereka lakukan. Terus itu mereka lakukan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini satu faedah yang kita dapatkan dari keterangan di sini. Sebagaimana telah kita dapatkan faedah dari keterangan yang sebelumnya. Bahwa munafikin dari ingin menghancurkan kita, menipu kita dengan apa? Dengan sodoran harta. Sehingga kalau kita dapati kelompok-kelompok yang mengatakan tinggalkan dakwah salafiyah atau tinggalkan dakwah yang hak, saya akan berikan kamu harta, itu adalah caranya munafikin. Itu adalah caranya munafikin. Sebagaimana kelompok-kelompok hizbiyah juga melakukannya. Dan kelompok-kelompok hizbiyah ini adalah caranya. Caranya Yahudi di dalam menghancurkan umat ini. Tapi semua makar yang terjadi, Allah tabaraka wa ta'ala bongkar. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dan jelaskan kejelekannya. Sehingga tentunya siapa saja yang kembali kepada Allah dan Rasulnya pasti selamat. Pasti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga di zaman Nabi, umat walaupun demikian datang gencar. Gencar untuk memecah mereka. Untuk memilah-milah mereka. Didapatkan umat. Ummatan wahidah. Umat yang satu. Umat yang satu. Kemudian berjalanlah masa dan waktu. Berjalanlah masa dan waktu. Apa yang datang dari kita tadi pun dilupakan. Tidak diingat. Atau bahkan tidak diketahui oleh anak-anak kaum muslimin yang datang kemudian. Sehingga perpecahan, perselisihan yang menunjukkan akidah mereka berselisih. Akidah mereka bukanlah lagi akidah yang benar. Kita dapatkan hari-hari ini menimpa kaum muslimin. Waliyahubillah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Siapa saja nantinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di akhir-akhir setelah saya tidak ada lagi, atau siapa nantinya mendapatkan zaman yang saya tidak ada lagi pada zaman tersebut, dia akan mendapatkan, dia akan menemukan perpecahan, perselisihan yang amat banyak sekali. Apa yang telah kita dengarkan tadi kisahnya dan sebelumnya, di sisi sebagian kaum muslimin tidak lagi mengetahuinya, tidak lagi mengingatnya, sehingga mereka pun terjatuh di dalam apa? Perselisihan. Kalian akan melihat setelah sepeninggalku nanti perselisihan yang banyak. Maka kalau sudah seperti itu, kalian berpegang dengan sunnahku, pegangilah sunnahku, dan kalian pegangilah sunnah para khulafa ar-rasyidin, pegangilah erat-erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin tersebut. Adu alaiha bin nawadi, pegang erat-erat, jangan kalian lepaskan. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya perselisihan dan perpecahan itu tidak bisa kita elakkan, akan terjadi. Yang kita katakan tadi, semua ini di belakangnya ada yang menjadi sutradaranya, ada yang menjadi sutradaranya. Tetapi kita tidak lantas sekedar hanya mencari sutradaranya, namun kita mengupayakan bagaimana memperbaiki keadaan yang ada, atau paling tidak kita menyelamatkan diri kita. Bagaimana caranya? Kembali kepada keterangan dan bimbingan beliau. Kalaupun mereka sudah berpecah, mereka sudah berselisih dengan akidah mereka masing-masing, maka kita berpegang dengan akidah yang benar. Kita berpegang dengan jalan yang benar. Tidak usah menoleh kiri dan kanan mereka yang berpecah ini. Kita memperingatkan manusia dari perselisihan dan perpecahan bahwa itu jelek. Namun bukan berarti kita lantas lupa dengan tugas utama kita, yaitu terus berpegang terhadap akidah yang benar, mempelajarinya, mengamalkannya, merealisasikannya, dan mengingatkan ummah dari segala macam kejelekan, dari perpecahan, dari pertikaian yang membawa kepada kebinasaan. Perpecahan tentunya tercela. Cukuplah Allah tabaraka wa ta'ala tadi mengatakan, wa ta'zimu bi'abdillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan sampai kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih. Kalau berpecah belah dan berselisih ini terjadi sebelum datangnya keterangan, mungkin kalian masih diberi udzur. Ya, karena kalian tidak tahu, tidak ada keterangannya. Tapi ya subhanallah, kaum muslimin, agama ini telah menerangkan, agama ini telah menjelaskan bahwa yang namanya perpecahan dan perselisihan itu jelek. Maka ketika telah dijelaskan, lantas kalian tetap berpecah belah, maka tentunya itu kejelekannya sungguh amat luar biasa. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah, berselisih. Di mana perpecahan dan perselisihan ini terjadi? Setelah datangnya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan keterangan yang demikian menjadi jelas di sisi kita semuanya bahwa kita akan celaka kalau kita menyimpang dari akidah kita, dan kita akan selamat kalau akidah kita benar. Bagaimana mengetahui akidah yang benar? Tentunya dengan apa yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang membawa akidah yang benar tersebut? Tentunya siapa yang Allah utus dari Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat Nabi, yang mereka semua berpegang dengan tali Allah, mereka semua bersatu di atas keislaman yang benar dengan keterangan sejarah ini. Mudah-mudahan semua kita terbimbing bahwa merekalah orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang tadi telah kita dengarkan kelanjutannya, iftaraqat al-yahud ala ihda وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين على سنتين وسبعين فرقة وستفترك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kalau Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan, demikian pula Nasara akan berpecah menjadi 72 golongan, maka umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang benar. Semua kullu afin nar. Semua di neraka. Semua di neraka. Hanya satu yang benar. Ancaman neraka menunjukkan menyimpangnya akidah dan keyakinan, menunjukkan menyimpangnya prinsip yang benar, Hanya satu yang benar, satu yang selamat akidahnya, satu yang selamat prinsipnya. Siapa itu? Beliau menjelaskan, "Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu mereka yang sama, yaitu mereka yang seperti saya pada hari ini dan para sahabatku menjalaninya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan al-jama'ah, hiyal jama'ah, hiyal jama'ah. Yang selamat itu adalah al-jama'ah. Manil jama'ah, siapa itu jama'ah? Jama'ah itu adalah ma wafaqal haq. Jama'ah itu apa yang sesuai dan selalu bersama dengan kebenaran. Ma wafaqal haq. Atau jama'ah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah satu yang selamat. Itulah satu yang dikatakan oleh Allah, dijamin oleh Allah keselamatannya. Sehingga kita tidak melihat yaminan wa shimalan. Kita tidak melihat lagi ke kanan dan ke kiri. Kita ditunjukkan dengan satu jalan. Akidah mereka lah. Dan mereka lah yang benar. Sehingga kita tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Kita hanya melihat mereka. Kapan menyelisih mereka, maka salah. Kapan bersama dengan mereka, maka benar. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedikit keterangan tentang sejarah yang bisa kita ambil dalam membimbing kita untuk mengenali akidah yang benar. Aqidah yang sahih, aqidah al-sunnah wal-jamaah. Karena kita tidak mengenali, kita mungkin akan bertanya, kenapa kita berpegang dengan aqidah? Kenapa kita harus mesti berpegang dengan akidah yang dikatakan akidah al-sunnah wal-jama'ah? Maka sedikit tadi kita dapatkan keterangan dari sejarah disebabkan itu semua. Di antaranya kita diperintahkan untuk berpegang dengan akidah. Adanya bentuk penyimpangan, bentuk perpalingan membawa kita untuk melihat, membawa kita untuk mengetahui akidah yang benar sehingga kita berpegang dengannya dan tentunya menyelamatkan kita dari penyimpangan, menyelamatkan kita dari kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal bab disebutkan al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam bab tadi disebutkan al firqatun najiyah al sunnah wal jamaah. Kelompok yang tertolong, kelompok yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketahuilah dengan beberapa keterangan riwayat yang telah kita dengarkan, dikatakan kullu afin nar, dan disebutkan mereka yang selamat, maka diambil kesimpulan juga bahwa ahlus sunnah itu adalah ta'ifal mansurah. Ahlus sunnah juga adalah ta'ifal mansurah. Selain mereka adalah firqatun najiyah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Selain mereka adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolongnya oleh Allah mereka dikatakan kelompok yang terus menerus memerangi kebatilan dan membohirkan yang hak, menampakkan yang benar. Dikatakan mereka yang selamat karena mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mereka pula dikenal dengan al-jamaah karena mereka selalu bersama jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haq. Dan jamaah itu adalah siapa yang selalu bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka juga dikatakan ahlul hadis karena mereka selalu berpegang dengan nas hadis, kalaupun itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bahas, secara perkataan, perbuatan ataupun sifat akhlak beliau. Namun hadis di sini diinginkan secara keumumannya itu nas. Mereka orang-orang yang selalu berpegang dengan nas. Dan tentunya berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika disebutkan yang satu tersebut, Al-Imam Ahmad mengatakan in lam yakun ashabul hadis fama adri man hum. Kalau seandainya yang satu ini bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa lagi yang diinginkan selain mereka. Kenapa? Karena mereka berpegang selalu dengan apa? Nas. Mereka juga dikatakan ahlu tauhid karena mereka dari orang-orang yang berakidah yang benar. Berakidah dengan akidah yang safi, yang bersih. yang selamat dari bentuk penyimpangan dan kesesatan. Mereka juga dikatakan, yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba, sebagaimana yang kita ketahui dari nas, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Islam datang dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah siapa yang dikatakan orang-orang yang asing tersebut, yang berpegang dengan Islam yang benar tentunya. Karena datang dalam keadaan asing, karena berpegang dengan Islam. Dan kembali menjadi asing, karena orang-orang sudah tidak lagi berpegang dengan keislaman yang benar. Namun mereka kokoh dan teguh di dalam berpegang dengan keislaman yang benar. Beruntunglah mereka orang-orang yang asing ini, yang berpegang dengan Islam yang benar. Diterangkan oleh banyak riwayat, di antara keterangan tersebut, mereka adalah hum unasun qaliluna salihuna. Mereka adalah orang yang sedikit tapi salihun, orang-orang yang benar baik. Di tengah-tengah manusia unatun kathiruna mufsiduna. Di tengah-tengah manusia yang banyak, tapi mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka adalah orang-orang yang sedikit mengamalkan kebaikan, mengamalkan Islam yang benar, di tengah-tengah manusia yang banyak yang mengamalkan kejelekan. Maka mereka dikatakan ahlul ghuraba, atau mereka dikatakan ahlul istiqamah. Ahlul ghuraba, ahlul istiqamah, yaitu orang yang selalu senantiasa beristiqamah di atas agama Allah. Sekilas beberapa penyebutan tentang mereka yang semua gambarannya menunjukkan kepada benarnya akidah, benarnya jalan, sehingga tentunya tidak membuat kita bingung dan tidak membuat kita kabur. Oh, banyak sekali penyebutan, walaupun penyebutannya banyak, namun hakikatnya satu. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah orang yang berada di atas akidah yang benar, di atas prinsip yang benar. Demikianlah pengenalan kita terhadap mereka, yang kalau kita mengenal mereka, kita akan mengenal akidahnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada keterangan berkaitan dengan akidah atau usul akidah ahli sunnah wal jamaah, yang semestinya dan harus kita memegangnya. di mana dengan memeganginya kita akan selamat insyaallah taala. Qala hafizahullah taala al-aslul awwal, pokok yang pertama. Pokok yang pertama dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Pokok yang pertama dari akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan keimanan yang benar. Kita katakan dengan keimanan yang benar. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang yang sekedar mengimani Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan tidak keimanan yang benar. Kalau kita ketemu dengan siapa saja yang sesat dan menyesatkan jalannya, kita ketemu dengan orang yang menyimpang jalannya, dia akan mengatakan saya juga beriman kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas kalau dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak ada bedanya dengan dia. Tidak ada bedanya berarti akidahnya. Maka untuk mengetahui bedanya akidah yang satu dengan yang lainnya, tentunya dengan melihat keterangan tadi, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang penting kita garis bawahi. Al-imanu billah, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Namun karena sebentar lagi waktu akan masuk waktu maghrib, dari panitia memberitahu kepada kita untuk mencukupkan dulu sementara waktu. Kita akan bersiap-siap untuk menunaikan sholat maghrib. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.